Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, yang jawab salam dikit. Nisi minta saya pulang cepat. Yang jawab salam seperempatnya enggak ada. Yang hadir ribuan. Seperempat dari ribuan berapa? 200 itu aja enggak nyampe yang jawab salam. Ini tanda Habib suruh ceramah 5 menit apa gimana? Kebetulan tadi Ustaz Maulana Fakhrul Razi udah bahas Isra Mi'raj. Ini ngapain pada melotot? Saya ulang salamnya. Yang jawab salam, saya doakan. Rezekinya buruk, aku bilang mepet gimana? Amin aja. Jangan latah men amin amin. Baru rezeki aja udah amin. Kalau Habib lanjutin, yang jawab salam saya doakan rezekinya belum macet. Mau ngapain? Erekan belum. Jangan, biar tunggu dulu doanya, selesaiin dulu doanya. Saya doakan yang jawab salam rezekinya lancar. Lu jawab salam apa ngajak berantem? Yang punya utang mudah-mudahan dilunaskan. Astaghfirullahaladzim. Ini desa apa ini? Hah? Satu-satu. Ciamper. Salam ndak ada seperempat. Urusan rezeki ama utang semuanya. Warga Ciamper ternyata warga yang pandai berhutang. Begitu hebatnya, sampai ini recehan juga amin. Kalau saya tebak, kemungkinan umurnya 10 tahun. 10 tahun udah berhutang. Astagfirullahaladzim. Ternyata warga Ciampel, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sembarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini enggak ada buzzer ya. Deng nyolot kan situ nyolot. Orang sudah tuh dia masih itu. Akhirnya Islam kepecah-pecah gara-gara yang begini nih. Tauhidul ummah satu suara dong. Ya. Ini minta maaf, Habib enggak bisa bahasa Jawa, ulah enggak bisa bahasa Sunda. Jadi kalau mau dengar bahasa Jawa sama bahasa Sunda, biar kemah di yang ceramah. Jadi Habibnya diizinkan bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Betawi ya. Paham gak nih? Paham? Oh, kalau paham gak usah ceramah, tutup sampai sini. Sudah paham katanya. Ayo satu suara. Jawab salamnya satu suara. Yang dua suara saya doain. Rumahnya 10. Maunya lo. Saya doain yang jawab salam ketiga. Ya Allah. yang masih kesepian, yang masih bikin kopi sendiri, yang belum ada bangunin, alias nasib jomblo, mudah-mudahan dapat jodoh. Nih orang tuanya mana? 10 tahun minta kawin. Sabar, sabar. 22 tahun baru nikah ya. Yang sudah punya istri, belum punya anak, ya Allah, mudah-mudahan cepat punya anak. Yang sudah punya anak, pengen mantu, mudah-mudahan cepat mantu. Yang sudah mantu pengen ngomong cucu, mudah-mudahan ngomong cucu. Yang sudah ngomong cucu pengen cepet-cepet kuburan. Yang amin tadi siapa yang terakhir? Tolong panitia siapkan kain kafan. Mulai dari besok sampai hari ketujuh kita tahlilan massal. Biar amin cepat-cepat kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Yang saya hormati dan saya harapkan doa dari mereka, fadilatul masyayikh minal ulama'il amilin, yang saya hormati tuan-tuan guru pemilik ilmu yang mengamalkan ilmu, para kiai, para ustaz, mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur. Lu pelit amat wahai kiai. Tadi utang lunas semangat banget. Lu dendam sama kiai ya? Mudah-mudahan para kiai panjang umur. Sehat afiat. Berkah dunia, berkah akhirat. Mudah-mudahan Allah tambahkan istri yang banyak. Ngambek. Ngambek, Bang. Kalau udah sebut istri ngambek. Soalnya saya pernah ketemu salah satu kiai. Beb, kalau istri dua itu apa ya Beb namanya? Dia nanya ke saya juga pura-pura enggak tahu. Apa Pak Yai? Apa bahasanya? Istri dua bahasanya apa? Lu istri siapa aja belum tahu, jawab-jawab aja lu. Jawabnya katanya poligami. Oh, poligami. Tapi kalau itu kan ibadah, Habib. Nah, kalau sekarang suaminya yang dua kan katanya haram, Habib. Oh iya, betul. Suami dua haram. Namanya apa, Habib? Saya bilang kalau enggak salah, poliandri. Bener ketawa, poliandri emang. Enggak paham bahasa modern sih, ini bahasa kersana nih. Akhirnya dia tanya lagi. Beb, kalau istri satu apa, Beb? Saya bilang mono Monopoli. Saya lupa jawabannya apa itu mononya. Kata kiainya, salah Habib. Enggak benar. Habib tebak betul tadi, istri dua, suami dua. Kalau istri satu minta maaf Habib, itu nasib saya. Monoton. Tahu monoton? Itu katanya. Istri satu begitu. Oh ternyata kiai sukanya berekspresi. Ternyata saya ngikutin. Berekspresi dalam ilmu. Tapi saya yakin kiai yang hadir pada saat ini sih berekspresinya dalam ilmu. Amin. Yang saya hormati Kiai Muhdi Muhammad bin Syamsuddin, guru kita bersama. Orang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Astagfirullahaladzim. Pelit amat doain kiai. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, berkah dunia, berkah akhirat. Khususnya Habib Reza Al-Hamid. Begitu. Habib sama kiai enggak boleh dibeda-bedain. Kalau Habib sama kiai akur, jalan bersama, umat Islam enggak bisa digoyang. Umat Islam enggak bisa dirobohkan. Amin. Amin. Amin. Macam berantem loh. Yang saya hormati segenap kepengurusan Masjid Besar Nurul Yaqin dari segala jajaran kepengurusannya, khususnya Bapak Abdul Khaliq dan juga tadi Ustaz Maulana Fakhrul Razi, dan juga tak kelupaan kepada Kepala Desa Ciampel Bapak Warnali, dan secara khusus kepada kepanitiaan. Dalam hal ini tadi yang bersambut Ustaz Khairuddin, mudah-mudahan panitianya dapat keramat ini malam. Amin. Mudah-mudahan panitianya dapat berkat ini malam. Hingga mereka semuanya punya masa depan yang baik, yang saleh, yang bahagia. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Ini saya mau tanya, saya mau bahas apa ini? Isra Mi'raj tadi Ustaz udah bahas. Biar bagi-bagi kalau saya bahas juga Isra Mi'raj. Ini bahas apa nih? Berarti memang perlu taklim. Memang perlu? Perlu belajar. Kenapa saya tanya apa yang mau dibahas aja pada diam? Pembahasan aja enggak tahu bagaimana apa yang dibahas. Makanya kita semuanya perlu taklim, perlu belajar, perlu belajar semuanya. Kita harus belajar biar enggak kelihatan bodohnya. Biar enggak kelihatan bodohnya. Zaman sekarang ini banyak orang bodoh. Kalau Habib tanya ini bisa jawab enggak? Saya mau tes kebodohannya ada apa enggak? Boleh saya tanya? Yang benar. Kenapa ayam kalau berkokok matanya merem? Hah? Satu-satu lu keroyokan, gua pulang nih. Hah? Fisik nggak ada, ayam matanya kebuka. Tapi kalau berkokok matanya merem, kenapa? Jawabannya singkat, karena sudah hafal teksnya. Kalau dia nggak hafal, dia buka, dia baca baik-baik. Emang perlu taklim ente orang. Emang ente orang ini perlu belajar. Ayam berkokok aja enggak tahu ilmunya. Kalau Habib tanya lagi, ini kira-kira sudah bisa jawab loh. Bagaimana caranya kucing biar enggak kencing di jok belakang? Hah? Oh iya, begitu deh jawabannya. Gampang ya? Gampang ya? Jawabannya pindahin ke jok depan. Biar dia kencing di jok depan. Kan permasalahan jangan kencing di jok. Paham? Yang benar. Kalau paham saya selesaiin nih. Hah? Kita perlu belajar, perlu ta'lim. Nabi yang mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ulama ahli hadis menyebutkan kalimat muslim itu sawa'un kana dzukuran aw unasa. Baikkah muslim itu laki-laki atau muslimnya perempuan. Dalam riwayat yang lain muslimin wa muslimatin. Jadi cari ilmu wajib. Kadang-kadang orang yang dengar ini hadis angkat tangan. Maaf Habib, saya samar-samar kelaminnya. Bagi saya wajib apa enggak? Ini ada orang minta maaf sama saya. Saya jelasin hadis, dia jawab. Beb, kelamin saya samar-samar. Maksudnya? Ya, kalau pagi Surtono. Kalau malam hafal. Lu temenan ya? Bagaimana hukumnya? Ini juga perlu kita kaji. Makanya juga belajar perlu guru. Makanya juga belajar perlu kitab. Oh, zaman sekarang nih zaman fitnah. Hati-hati nih. Apa? Zaman fitnah, akhir zaman. Makanya banyak ulama angkat tangan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatiz zaman wa fitnah ahli zaman. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah zaman dan fitnah penduduk zaman. Ini sekarang zaman fitnah. Lu tahu enggak ada namanya guru Mbah Google? Tahu? Ini bahaya nih. Orang sekarang zamannya buka internetan. Oh, belajar lewat internetan. Itu jangan sembarangan. Belajar itu perlu guru, perlu kitab. Andai kata tidak perlu guru dan tidak perlu kitab, tidak ada ribuan pondok pesantren yang dibuka. Ini baru hukum akal-akalan. Terus kalau hukum ayatnya dan hadisnya bagaimana? Cukup menjadikan dalil hadis Nabi Muhammad yang sahih. Ketika Nabi Muhammad bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu bihi tariqan ila jannah." Siapa orangnya mencari berjalan dengan mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Amin. Lagi ceramah, amin. Lu nyinggung pulang ya? Rasul bersabda, "Man salaka tariqan, salaka imasyahu fit tariq, istahyu mus." Nabi berkata, "Man salaka tariqan, siapa yang mencari ilmu dengan jalan?" Kalau kita buka kamus tentang ahli bahasa, ulama mengatakan, "Man salaka ay man masyah fit tariq." Yang dimaksud itu adalah berjalan di jalan. Itu man salaka. Berjalan di jalan. Nih kayak sekarang ada yang dari mana nih datang? Dari mana? Selain Ciampel. Oh, itu kan jalan di sini ya. Ini jalan ini masuk dalam hadis. Berjalannya kalian dari rumah ke masjid ini untuk belajar, kalian masuk dalam golongan hadis. Orang-orang yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi kalian untuk masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Zaman fitnah. Sama dulu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan juga Habib Ahmad bin Hasan Al-Attar, ketika berjumpa ada orang sok tahu. Oh, ini orang sok pintar. Di kanannya ini megang Al-Quran. Di kirinya Sahih Imam Bukhari, kitab hadis. Di jalan pasang dada. Hadzal ilm, ni ilmu. Al-Quran sama hadis, ni ilmu. Di jalan, di depannya adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad, masya Allah, bawa Al-Quran sama hadis. Apa ini? Ini ilmu hadis. Betul itu ilmu, betul itu ilmu Habib. Saya semua bisa jawab apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ajib. Al-Tal, sini-sini. Saya ada masalah dari kemarin belum terjawab. Apa Habib? Ini ada tetangga saya. Minta maaf, dia unta. Dia banci. Dia banci? Orang tuanya meninggal. Ini mau bagi-bagi waris. Tolong warisannya banci berapa persen? Banci dapat warisan berapa persen? Ini orang buka Al-Quran cari kalimat banci. Kagak ada. Yang ada zakar laki-laki sama perempuan. Banci gak ada. Oh kali di kitab hadis. Dia buka hadis loh. Gak ada juga banci. Katanya tadi ilmu di situ. Inilah pentingnya kita punya guru. Inilah pentingnya kita belajar kitab sama guru. Kalau ngandalin langsung bisa berabe, otak ente gak nyampe. Tapi kalau ulama bisa jawab, karena ulama ahli fikih sudah menjawab bagaimana warisan banci. Bahkan dalam bab sholat aja banci ada caranya. Orang paham? Kalau gak paham saya maklumin, kalau paham saya curiga. Jangan-jangan mentang-mentang ada Isra Mi'raj di sini, gak ada Isra Mi'raj pinggir jalan lu nongkrong. Na'udzubillahi min. Ini pentingnya ilmu. Ilmu guru yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana memahami. Bagaimana memahami Al-Quran. Mereka mengkaji dulu. Kalau langsung kita belajar Al-Quran susah. Itu para imam al-mustahidin. Imam Abu Hanifah. Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu mengkaji dengan baik. Dicari tahu dulu. Ini ayat sebab turunnya bagaimana. Turunnya di mana ini ayat? Dan ayat ini turun untuk siapa? Kaum muslimin atau orang kafir? Zaman sekarang kan orang ente kalau buka ayat, tidak ada gurunya. Zaman sekarang terjadi. Banyak ayat yang ditujukan buat orang kafir. Orang yang tidak punya guru tujukan untuk ke kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin dikafir-kafirin. Ini zaman sekarang ini. Dia belajar. Dia nggak tahu. Ini ayat turun ke siapa? Ke orang kafir. Dia pakai ayat ini buat kaum muslimin. Ya kaum muslimin jadi kafir. Oh, dikafir-kafirin kaum musliminnya. Perlu pembahasan. Perlu guru. Coba ini nggak usah jauh-jauh deh tetangga saya. Kemarin hari Senin saya ngajar di lapas. Kegiatan seminggu sekali saya ngajar di lapas kota Tegal. 3 tahun yang lalu di lapas kabupaten. Dan sekarang sudah diteruskan. Sebelum saya berangkat ke lapas, sorenya ada kejadian di belakang rumah saya. Saya silaturahmi ke tetangga. Ketika duduk bersama, tiba-tiba ada seorang anak teriak. Teriakan seorang anak ini saya jadi pelajaran. Saya ambil hikmahnya. Kisahnya seperti ini. Yang ceritain ini orang tuanya, ayahnya ini anak. Jadi ibunya ini depan rumahnya itu ada sawah. Dia mau beresin kayak tanah banyak kotoran-kotoran dia mau rapikan. Cuman biasa dia suka ibu-ibu pakai sarung. Dia pikir kalau saya beresin pakai sarung takut aurat saya kelihatan. Akhirnya dia mau pakai celana. Cari celana tidak ada kecuali celana suaminya. Ya sudah dia pakai aja celana suaminya. Pas dia pakai anaknya ngelihat. Anaknya bilang, ibu jangan. Ayah kan galak. Juga marah-marah. Nanti kalau ibu pakai ayah ngelihat ayah marah-marah. Ibunya ngajarin. Ini lihat belajar nih tentang ilmu belajar. Ya sudah nak, kamu di luar sana. Kalau ayahmu datang kasih tahu ibu, biar ibu cepat-cepat buka celana. Dan gantikan dengan sarung. Baik, anaknya nungguin depan rumah. Anaknya nungguin, saya lagi silaturahmi ke tetangganya. Begitu melihat anak ayahnya datang, ini anak ngamalin pesan ibunya. Dia teriak sekencang-kencangnya. Ibu, ibu buka celana, ayah sudah datang. Ini saya duduk di sampingnya situ. Saya liatin aja tuh anak. Yang tetangganya ini sudah pucat nunduk pikirnya ini ada Habib kok anak teriak sembarangan. Ayahnya juga merah mukanya. Semakin mendekat ayahnya juga malu. Dikencengin lagi sama anaknya. Ibu cepetan buka celana. Ayahnya sudah datang. Yang malu siapa? Ayahnya sama ibunya. Ini titip pesan, ajaran bagus, tapi cara penyampaian dan bagaimana pelaksanaannya saja tidak disampaikan, bisa begitu bikin malu, ambil hikmahnya. Benar, ibunya bilang, daripada ibunya diomelin, kasih tahu kalau ibu bapak datang, ibu biar ganti celana, buka celana. Cuman ibunya tidak kasih tahu bagaimana pengamalannya, bagaimana cara mengamalkannya. Pun begini ilmu agama, kita perlu bagaimana cara mengamalkannya. Paham? Belum, udah teriak-teriak, belum. Sukanya ngerjain Habib. Paham gak nih? Yang benar, kita perlu memahami Islam dengan baik. Belajar, cari guru. Awas, main buka-buka Mbah Google. Boleh buka Mbah Google. Kalau bukan masalah dororiyat, kalau bukan masalah prinsip, silahkan saya buka. Tapi kalau masalah prinsip yang berhubungan tentang akidah, yang berhubungan tentang halal dan haram, tanya ahlinya. In kuntum la ta'lamun fas'alu 'ala dzikra. Enggak tahu, tanya ahlinya. Jangan sembarangan. Sama nih, bisa nyata juga. Soalnya Habib mau cerita yang enggak bisa nyata, bingung gimana caranya. Ini ada Ivan. Saya punya sahabat yang selalu dampingin saya. Ada beberapa waktu yang lalu, orang datang ke rumah. Lu kenapa melotot sih? Silaturahmi ketok pintu. Saya buka pintu, perempuan. Buka auratnya kebuka. Saya bilang, ini perempuan pertama kali saya kedatangan tamu, aurat terbuka pertama kali. Tapi mungkin ada niat baik. Rumah kita buka untuk siapa saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya persilahkan masuk, beliau masuk. Duduk. Baru duduk cerita sebentar nangis. Nangis. Saya mau tobat Habib. Baik-baik, saya sudah baik-baik. Dia terus terang. Saya ini minta maaf, Habib. Saya ini banci. Bencong, Habib. Ini Habib banyak cerita banci. Emang begitu ketemunya banci mau diapain? Saya banci, Habib. Saya bilang, masa banci? Kok kayak perempuan ya? Awas mau nanya montok tabok loh. Saya duduk, saya persilahkan dia bercerita, saya pasang niat yang baik. Harapannya mudah-mudahan dia betul-betul datang untuk tobat. Baik, ada yang bisa saya tahu itu ceritakan tentang masa lalunya. Dan bertekad kuat, saya minta dibaiat sama Habib, saya mau bertobat. Saya ingin betul-betul mengikuti syariat. Oh, alhamdulillah, senangnya saya bukan main. Baik, saya paling suka kembali ke alamnya, kembali ke jati dirinya. Baik, saya bilang kita akan bantu. Siapa yang tidak senang ketika orang kembali kepada jati dirinya? Jati diri gimana, Habib? Iya, kembali ke saya bilang begitu. Enggak, Habib, minta maaf. Saya mau bertobat. Saya ini sudah jadi banci 4 tahun lebih. Aurat saya kumbar begitu saja. Saya mau tobat mulai sekarang, saya mau pakai kerudung, enggak akan buka aurat. Saya liatin nih banci. Ini nanya apa yang ledek apa gimana? Jadi dia tobat mau pakai kerudung. Banci pakai kerudung tobatnya di mana? Sempat awal senang terus langsung saya drop. Ya Allah, ini mau ngeledek saya apa gimana? Ternyata apa? Dia punya guru yang ngajarin. Gurunya dia bilang apa? Jadilah engkau jati dirimu sesungguhnya. Saya ini sudah niat mau jadi perempuan. Jadi perempuan sesungguhnya dong, tutup aurat. Saya tanya, buka di mana? Buka di Google, Bib. Korbannya buka di Google. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Ya Allah. Cari guru yang benar. Belajar sungguh-sungguh. Kenali Allah dengan baik. Kenali Nabi Muhammad dengan baik. Agar sujud kita betul-betul sujud. Agar ruku kita betul-betul ruku. Agar mahabbah kita kepada Nabi Muhammad betul-betul mahabbah. Paham? Paham? Yang benar. Kita perlu taklim. Ini makanya apalagi yang hadir segini banyak. Yang paling banyak ibu-ibu kayaknya nih. Bu. Bu. Siapa itu yang jawab tuh? Kasih hadiah. Ada yang bilang ya hadir siapa itu? Coba mau lihat hidungnya mancung sampai ke dalam. Oh, ini. Jangan dilihat apa hadiahnya. Yang mana yang bilang ya Habib? Oh iya. Kebetulan tasbih yang ngasih perempuan ke saya. Akhirnya untuk perempuan lagi. Mana panitianya? Wah, kasih hadiah lagi. Yang nganterin tasbihnya pembaca Qasidah Pemuda Nabawi. Tolong Bang Sofyan diantarkan. Terhormat sekali. Kasihkan hadiah. Kasih jalan. Jangan salaman, sudah capek. Jangan salaman. Saya lagi ngasih isyarat. Ini yang nganterin bujang. Nyari gadis. Dan saya umumkan kepada kaum ibu, kalau cari anak mantu, cari anak had ben tabok. Kenapa? Kalau dia marah gak pernah nabokin istri, hadro aja ditabok sama dia. Amin. Ya Rabbal. Jadi ingat saya tadi pembahasan terakhir apa ya? Hah? Lu ngomong banci mukanya ke gue. Sama tuh. Ilmu juga penting dalam hidup rumah tangga. Nih, bagi yang jomblo pengen buat. Saya sudah tahu tadi yang ngomong itu jomblo, kok dipertegas, kasiannya kelihatan. Nah, ada orang dahulu keyakinannya kurang tentang adanya neraka. Dahulu ada orang keyakinannya kurang tentang adanya neraka. Tapi begitu menikah 4 tahun, dia yakin neraka ada. Kok bisa? Iya, istri saya yang buat saya keyakinan neraka itu ada. Kenapa? Setiap hari kayak neraka saya sama istri. Jadi saya yakin neraka itu ada. Sampai kalau saya berangkat ke kantor, itu saya liatin foto istri saya. Biar masalahnya berat bagaimana, jadi ringan setelah saya lihat di foto istri saya. Kadang-kadang istri saya juga GR sendiri. Utang ratusan juta, yang utang sama bank lagi. Belum lagi rumah masih ngontrak. Masalah banyak, tapi saya lihat foto istri saya, hilang semua masalahnya. Si kenapa? Yang dipoto lebih besar masalahnya. Yang dipoto mengingatkan saya tentang neraka di rumah menanti. Maka yang lainnya jadi ringan. Paham? Lu banyak gak paham, belum pernah ngerasain ya. Makanya saya doain yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya seperti sabda Nabi. Baiti jannati. Baiti rumah tanggaku adalah surga. Surga. Surgaku. Sampai mana tadi? Masa banci terus? Diingetin. Hah? Pentingnya punya guru. Jangan belajar sembarangan. Sampai kita dengar Fulan bin Fulan berangkat. Ini kayaknya mic-nya dendam sama saya. Berangkat dari kota ke kota yang lainnya. Kita kenal Kiai Khalil Bangkalan dari Madura belajar tahunan di Mekah. Kesoleh Asamarani dikenal keser soleh darat pelajar tahunan di Mekah. Kenapa? Karena memang seperti itu, belajar perlu. Kalau zaman sekarang itu zaman dulu belum ada internet. Zaman sekarang internet sudah di mana-mana. Lihat berapa banyak kaum muslimin berangkat ke negeri Hadramut Yaman untuk menuntut ilmu. Berapa banyak kaum muslimin Indonesia berangkat ke negeri Mesir Al-Azhar untuk menuntut ilmu. Karena memang begitulah yang datang. Belajar ambil talaqqa an abihi, talaqqa an syekhi, mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya. Sanadnya jelas. Sanadnya jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Jam 11. Jam 11. Ente harus tahu ini acara yang keempat, berdiri semua lagi. Bayangin. Saya mau tanya. Ini yang saya jelaskan kira-kira diterima kalian apa tidak? Diterima apa tidak? Yang benar bahwasanya belajar harus ada guru. Bahwasanya belajar harus berangkat ke tempat guru. Kalau diterima, amalkan. Kalau diterima, praktekkan. Tanamkan dalam diri kita bahwasanya seperti inilah Islam. Jangan sampai kita dibodohi, apalagi zaman sekarang. Ya Allah, media apapun sudah dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Sudah menjadi problem di tengah umat. Sampai umat bingung. Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Sudah dikotori. Kenapa itu semuanya terjadi? Hobinya buka internet. Iya, ngaku aja loh. Buka Facebook sehari berapa kali? Belum berangkat ke sini aja udah buat status malam bersama Habib Reza. Iya. Iya. Iya dong. Apalagi ditemenin pemuda Nabawi. Ya, langsung dah. Status ini. Padahal sedikit ya Habib, gak usah banyak-banyak. Soalnya kalau Habib mau bahas Isra Mi'raj, minta maaf. Bisa berjam-jam kita bahas Isra Mi'raj. Ini mau bahas Isra Mi'raj apa yang sudah berlanjut aja? Yang udah berlanjut aja ya. Sedikit mau bahas tentang Isra Mi'raj. Sedikit-sedikit, satu-satu faedah. Gak mau banyak, karena ini berhubungan tentang apa yang kita bahas. Disebutkan dalam hadis sahih, ketika Nabi Muhammad sudah naik ke alam malakut. Alam malakut, tadi Ustaz Farul Rozi sempat singgung. Atmosfer langit yang kita lihat ini bukan langit. Langit yang kita lihat ini bukan, karena bumi ini harus melewati beberapa atmosfer. Pintu langit pertama itu tidak kelihatan. Kalau kalian membuka dalam kitab para ulama, banyak disebutkan bahwasanya bumi ini planet, salah satu planet kecil. Karena di luar sana ada planet yang besarnya 3 juta kali lebih besar dari buminya Allah. Kalau planet seperti itu besarnya, terus langit pertama di mana? Enggak kelihatan. Tapi Rasulullah masuk. Setelah lewat atmosfer, masuk ke alam yang hawa tidak ada kecuali hanyalah uap udara di sana. Itu disebut sudah masuk ke alam malakut, alam tempatnya para malaikat. Ketika Nabi Muhammad sudah masuk ke alam malakut, dari sampai kapan? Alam malakut batasnya sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ke atas berubah namanya alam lahut. Alam ketuhanan. Bukan berarti Allah di atas sana. Bukan berarti Tuhan di atas sana. Namun disitu disebut alam ketuhanan karena disitu tempat maghom. Arasnya Allah. Kursinya Allah. Dan tidak diizinkan makhluk apapun sampai ke sana. Baik jin, malaikat, maupun manusia. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini kalau bahas kecuali Nabi Muhammad panjang tuh kita bahas. Kok bisa kecuali Nabi Muhammad deh? Saya mau bahas dulu apa yang Nabi Muhammad ketemukan. Ketika masuk ke alam malakut sampai ke langit, Nabi Muhammad dipanggil dari sebelah kanannya. Ya Ahmad, unzuru ilayya. Wahai Ahmad, lihatlah kepadaku. Wahai Ahmad, lihat aku. Nabi Muhammad di langit namanya Ahmad. Wahai Ahmad, lihat aku. Nabi Muhammad enggak nengok, lempeng lurus. Kenapa? Tahu yang manggil Allah. Ini ada pertemuan dengan Allah. Enggak mau nengok, enggak mau noleh. Dari sebelah sini lagi terdengar suara. Ya Ahmad, unzur ilayya. Wahai Ahmad, lihat aku. Nabi Muhammad tetap tidak nengok. Dari belakang Nabi juga memanggil, "Ya Ahmad, unzur ilayya." Wahai Ahmad, lihat aku. Nabi Muhammad tidak nengok. Setelah itu Jibril memberitahukan, "Ya Ahmad, untung kamu tidak nengok. Yang sebelah kanan memanggil itu kaum Yahudi. Andai kata engkau menengok, maka umatmu bisa masuk dalam perilaku bangsa Yahudi. Umatmu bisa menjadi pengikut bangsa Yahudi." Yang sebelah kiri memanggil itu kaum Nasrani. "Jikalau engkau menengok, maka umatmu bisa mengikuti bangsa-bangsa kaum Nasrani." Dan yang belakang memanggilmu adalah dunia. "Jikalau engkau nengok, wahai Ahmad." Ini kok pas fasenya mau ngangkat tema yang bagus kok malah. "Jikalau engkau menengok ke belakang, yang manggil itu dunia. Maka umatmu akan cinta terhadap dunia." Makanya sekarang sedikit yang cinta dunia. Amin. Yang banyak itu yang suka dunia ya. Ya. Banyaknya suka dunia ya. Cinta tidak ada. Bedain cinta sama suka. Itu kalau cinta hidup mati untuk dunia. Kalau suka ya suka sama dunia. Memang kita enggak butuh fulus ya. Memang kita enggak butuh fulus. Cuman repotnya semuanya harus pakai. Makanya masih fulus mampus ya. Enggak ada fulus mampus gitu. Ini acara juga kalau enggak pakai fulus mampus juga ini acara ya. Sampai mana tadi? Dan fulus hafal. Nabi Muhammad tidak nengok. Nabi Muhammad mengajarkan kita, "Wahai umatku, ikuti aku nabimu." Tidak akan nengok ketika Tuhan sudah memanggil. Ini lihat. Kadang-kadang udah azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tuhan manggil. Ya, yang tidur asyik tidur. Hati-hati. Orang kalau ketika azan dia tidur, bisa menyebabkan su'ul khatimah. Yu'thiru su'ul khatimah. Orang kalau lagi azan, ada azan, tidur. Hati-hati, bisa menyebabkan wafat dalam keadaan jelek. Bangun, duduk. Karena tidur itu dia menolak panggilan Tuhan. Berlehai-lehai dengan panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kalau ada azan, ada sunnahnya, zikirnya. Nah, ini boleh dicatat. Saya kasihkan ijazah. Ijazah ketika mendengarkan azan. Siapapun yang membacanya, Allah berikan pahala yang luar biasa. Bahkan disebutkan pahalanya, bahwasanya Allah berikan 100.000 ganjaran pahala, Allah ampunkan pada dirinya 100.000 dosa, Allah angkat padanya 100.000 derajat. Dengerin azan, baca zikir yang pendek. Apa zikirnya? Ketika mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sebut marhaban bil qailina ah wa bis salati ahlan wa sahlan. Apa? Marhaban bil qailina adlan wa bis salati ahlan wa sahlan. Apa? Marhaban bil qailina adlan wa bis salati ahlan wa sahlan. Hafal. Tiga kali lu enggak hafal-hafal. Coba saya jelasin lagunya Agnes. Dua kali hafal semua lu. Marhaban bil qailina adlan wa bis salati ahlan wa sahlan. Ini kalau dengar azan. Udah dicatat. Udah dicatat. Oi. Udah dicatat. Nah, catatannya betul. Nanti boleh disebarin. Kita kasihkan ijazah. Saya mau kasih ijazah. Ini apa yang saya dapatkan dari guru saya. Dan apa yang kedua guru saya dapatkan dari gurunya. Terus bersambung sampai kepada pemilik. Sabda Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan keberkahannya. Ketika saya ucapkan, saya berikan ijazah kepada kalian. Kalian serentak menjawab, "Saya terima ijazah." Ini namanya adabul fi'tizalil ijazah. Adab ketika menerima ijazah. Ketika saya berhenti, saya ijazahkan kepada kalian. Kalian semua sebutnya, "Saya terima ijazahnya." Kalau saya pakai bahasa Indonesia. Kalau saya tadi ntar pakai bahasa Arab, maka serentak semua jawabnya, "Gobil tu ijazah. Gobil tu ijazah. Ajastakum ma'ajah syekhi min kira'atil kalimat ta'zim wa tarhib fi adhan wa fi kalimat takbir ima samiha an syekhi akhada an syekhi an Allah yubarikum yubarik fikum wa yubarik fi ahlikum wa yubarikul fi ahwalikum wa yubarikum fi dunya wal akhirakum fi hadil amat mubarakah fi hadil awratil azimah fi hadil zikratil munasabah mustajabah ajastukum ma'ajazaini fa ataikumul ijazah. Barakallahu fina wa fikum wal jami'il muslimin. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan minta tolong panitia untuk mencatat dan mencetak fotokopi sedikit dibagikan. Mudah-mudahan bisa manfaat. Amin. Ya Rabbal. Sampai mana? Hah? Nengok. Iya. Sampai Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita jangan nengok. Lempeng hidup, dengar azan, kita duduk. Ya Allah. Kita tidur, lagi tidur. Tapi coba kalau handphone. Ya. Handphone bunyi, padahal dia lagi tidur. Handphonenya di meja depan. Kadang-kadang. Baru dijelasin, diamali. Emang orang masyarakat Ciampel menakjubkan ya. 10 tahun minta kawin ya. Awas kalau khotib berceramah, ambil yang baik tinggalkan yang jelek. Ketika khutbah Jumat diamalin juga. Sendalnya sendal jepit, pulang pakai sendal. Amalin yang baik, jangan sembarangan. Ketika handphone bunyi kita langsung ambil. Ya Allah. Padahal Nabi ajarkan jangan sembarangan nengok. Bahkan perkara yang berbahaya ketika orang lagi ibadah dan dia menengok. Menoleh. Pernah ada kejadian bukan sedikit. Lagi asyik baca wirid. Lagi asyik baca Al-Quran. Lagi asyik dengarkan ceramah. Lagi asyik taklim. Handphonenya bunyi diambil di SMS-an. Gak taunya lawan jenis. Ya. Hai, apa kabar? Baik, kamu gimana? Zaman sekarang, zaman na'udzubillah min dzalik. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya ditanya, Beb, ini saya ngajar di anak SMA. Beb, tolong jelasin dong, tuntunan berpacaran secara Islam. Pacaran secara Islami itu bagaimana? Saya aja ngeliatin, emang ada pacaran secara Islami? Yang ada itu tuntunan sholat. Tuntunan? Saya tanya, yang dimaksud pacaran secara Islam itu bagaimana? Dia diam nunduk. Apa jangan-jangan yang kalian maksud begitu menelpon pacarnya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diangkat bilangnya Alhamdulillah. Kalau di reject bilangnya Innalillah. Begitu? Kan enggak ada. Hati-hati, ini gara-gara pacaran. Jadi dalam Islam enggak ada pacaran secara Islami. Jadi tolong kalau yang punya pacar udah deh, selesai, jangan lagi pacar-pacaran. Ya. Yeah. Tapi jangan juga diputusin. Jangan juga diputus. Kasihan umat Nabi tersedih galau dia. Terus di mana dia? Bagi lagi dong. Datang ke orang tuanya. Om, tante minta maaf. Habib Reza larang kami pacaran. Saya titip anak gadis tante dan om. 3 tahun lagi saya datang untuk meminangnya. Kalau begitu kan parah. Pacaran dia tinggalkan bersamaan tidak menyakiti umat Nabi. Paham? Paham? Nengok deh, handphonenya diambil. Apa kabar? Baik. Kamu gimana? Saya sedikit kurang sehat badan nih. Eh, udah minum obat belum? Padahal bukan saudara kandung. Halal aja enggak perhatian banget ya. Itu bersamaan jawab begitu, uminya lagi batuk-batuk, gak ditanya, lagi sakit, tapi gagal. Coba lihat, bahayanya itu. Sampai begitu gak taunya apa. Yang ngangkat telepon sudah punya istri. Yang jawab sudah punya suami. akhirnya sayang-sayangan ya. Ini kadang-kadang pepatah juga perlu diwanti-wanti. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Itu siapa? Jangan diikutin. Musuhan akhirnya. Sudah punya istri, sudah punya suami, sayang-sayangan. Akhirnya selingkuh. Na'udzubillahi min. Dari apa? Main handphone ini. Noleh ketika ibadah. Noleh ketika ibadah. Setelah itu bagaimana? Cerai, pisah. Siapa yang salah di sini? HP. HP makhluk. Gak tahu apa-apa di salah-salahin. HP diem aja. Yang salah dia nengok. Sedangkan dari suami Nabi Muhammad gak nengok. Kalau ibadah-ibadah yang betul. Lagi taklim-taklim sungguh-sungguh. Jangan nengok sana, nengok sini. Gara-gara menoleh saja. Bisa fatal akibatnya. Dan sudah banyak yang jadi korbannya. Apalagi sekarang masanya banyak pemerasan. Ya. Banyak pemerasan lewat handphone ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa paling banyak jadi korban pemerasan? Pemerasan siapa? Hah? Paling banyak korban pemerasan siapa? Sapi peras. Lu kadang-kadang terlambat ya. Tulalis lu. Nah, mudah-mudahan kita pahami bersama. Inti yang hendak saya sampaikan. Tiada lain. Belajar yang betul. Cari ilmunya Allah. Kalau saya tanya yang hadir segini ribuan, saya mau tanya. Berapa banyak di antara ribuan ini yang hafal fardunya berwudu? Fardu berwudu ada berapa? Udah salah keras lagi. 7 apa 9? Tujuh apa sembilan? Siapa yang bilang 6? Yang mana bilang 6? 7 apa 9? Salah, aku yang benar 6. Fardu wudu ada 6. Enggak ada yang berani jawab 6. Berarti yang ribuan hadir ini enggak tahu fardu berwudu. Ya Allah, terus ini ibadahnya bagaimana? Al-wudu miftahus shalah. Wudu itu kuncinya salat. Orang mau salat benar, wudunya harus benar. Ya Allah. Makanya. Apalagi zaman sekarang. Nanti kalau saya tanya hukum fikih juga pada kerepotan ya. Ada seorang ulama. Bukan ulama sih. Agak sedikit nyeleneh ini. Dia mengatakan menyuruh orang sholat itu dosa. Hah? Siapa? Siapa? Kenal ente? Hafal aja lu. Maka penting. Penting kita untuk mengkaji ilmunya Allah. Karena untuk sampai kepada Allah butuh ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marhudatun la tuqbalu. Dan semua orang beramal tanpa ilmu tertolak, tidak diterima. Ya Allah. Ente mau ngamalin tanpa ilmu ditolak. Subhanallah. Ini kisah nyata. Seorang yang sedang ibadah, ketika ibadah selesai sholat, kucing lewat, tikus lewat di depannya. Ketika tikus lewat di depannya, ingin menginjak sejadahnya, dia tendang. Mungkin kekencengan tendangnya, tikusnya terlempar kena tembok, wafat. Ketika ini tikus wafat, dia merasa berdosa. Ya Allah, salah saya. Bunuh makhluknya Allah. Oh, ma'rifat ceritanya. Ini ma'rifat insaniyah katanya. Saya berdosa ini. Bunuh makhluknya Allah. Saya tidak punya hak membunuh makhluk Allah. Karena mengambil nyawa adalah haknya Allah. Saya tidak bertobat kepada Allah. Diambil itu jenazahnya tikus. Dikantongin sama dia. Mulai sekarang saya akan ajak dia untuk mendapatkan pahala sebagai bentuk dosa yang saya lakukan atasnya. Setiap saya sholat, dia juga saya ajak untuk dapat pahala. Ini kesenyata disebutkan dalam kitab fikih. Hampir semua kitab sejarah fikih menyebutkan. Itu tikus diletakkan di kantongnya sebagai bangkai. Lalu dia sholat. dengan harapan tikusnya juga mendapatkan pahala dan juga dia diampuni dosanya. Lihat, orang tidak punya ilmu sholat, itu dia bawa bangkai. Semua mai hukumnya najis kecuali tiga. Semua mayit hukumnya najis kecuali yang pertama, belalang. Tahu belalang? Itu belalang dah. Yang kedua, ikan yang di laut. Dan yang terakhir, manusia. Ini doang yang suci, yang lainnya najis. Ini orang bawa sholat tikusnya. Kenapa? Pemahamannya dia biar ini tikus dapat pahala. Dan dia diampuni karena membunuh. Lihat, gak punya ilmunya. Ya Allah, jadi jangan sepelekan ilmu. Apalagi pengen masuk surga tanpa ilmu. Ya Allah. Tadi sudah disebutin, man salaka tariqan lau tamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang mau digampangkan masuk surga yang punya ilmu. Sampai Nabi Muhammad bersabda, "Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Jikalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, jikalau Allah menghendaki hamba itu masuk ke dalam surga, yufaqihu fid-din, akan diberikan pemahaman, pengetahuan, ilmu. Paham? Penting ilmu. Jadi sekarang kalau saya tanya, memang banyak kita kurang, tapi azamkan, mulai sekarang niatkan, di mana ada majelis taklim, baikkah di masjid, di musholla, di majelis taklim, majelis zikir, majelis salawat, majelis munajahat, majelis munajah, dan lain sebagainya, majelis-majelis yang ada, hadiri, duduk. Kenapa bisa jadi dengan duduknya kalian? Sebab Allah mempermudah kalian masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin. Saya rasa sudah cukup, jam 11 lebih. Ini saya berdiri berapa lama? Kalau ditambahin lagi, kejam semuanya kalian. Sudah ribuan keroyok satu orang lagi. Kita tutup. Namun sebelum tutup, ayo. Saya mau ajak semuanya. Yang hadir di sini. Temponannya bunyi juga, nengok. Saya mau ajak semuanya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bulan-bulan haram. Bulan yang dihormati oleh Allah. Bulan yang diagungkan oleh Allah. Subbal ab. Allah menuangkan kepada hambanya ampunan dan taubat. Yang hadir sini banyak tidak kenal syariat Allah. Yang hadir di sini banyak tidak kenal syariat Rasulullah. Yang hadir di sini banyak yang tidak kenal ilmu-ilmu untuk sampai kepada Allah. Yuk. Setelah majlis ini kita tanamkan diri kita untuk mengenal syariat Allah, mengenal agama Allah, mengenal apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, agar betul-betul Islamnya kita sungguh, sujudnya kita sungguh, rukuknya kita sungguh, dan kita disungguhkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang maha besar. Ya Allah yang maha kuasa. Ya Allah yang maha perkasa. Dalam doa ada akhlak. Dalam doa ada adab. Dalam doa ada etika. Dalam doa memanjatkan harapan kepada Allah butuh sungguh-sungguh. Butuh ikhlas. Lepaskan semua ikatan dunia. Tinggalkan kesombongan. Tinggalkan rasa gengsi. Buang segala bentuk yang mengotorkan alam pikir dan alam hati. Dan akui Allah lah yang maha kuasa. Serta nyatakan kalian hamba yang hina nista. Ini adab dalam berdoa. Maka mudah-mudahan kita menyempurnakan doa kita dengan akhlak. Kita menyempurnakan doa kita dengan adab. Dan mengakui Allah Tuhan semesta alam. Dan menyatakan diri kita hamba yang lemah dan membutuhkan Allah. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha kuasa. Ya Allah yang maha bijaksana. Ya Allah yang maha menetapkan, ya Allah yang maha menentukan, ya Allah yang maha mentakdirkan. Ya Allah yang dalam genggamannya terdapat kekuasaan. Ya Allah yang menciptakan jagat raya. Ya Allah yang menyempurnakan surga dengan penduduknya. Ya Allah yang mengangkat derajat Muhammad di antara seluruh mata-mata hambanya. Nas'aluka ya Rabb. Kami bermunajat kepadamu ya Allah, mengakui kebodohan kami, mengakui ketidakpengetahuan kami, mengakui kurang pahamnya kami, mengakui tidak mengenalnya terhadap syariat-Mu, hingga sulit kami untuk sampai kepada-Mu. Banyak rintangan di hadapan kami, di masa depan kami, ya Allah. Rintangan terbesar adalah diri kami. Rintangan terbesar jasad kami. Rintangan terbesar anggota tubuh kami. Rintangan terbesar sifat-sifat kami. Rintangan terbesar kesombongan kami. Rintangan terbesar kesalahan-kesalahan kami. Rintangan terbesar kemaksiatan kami. Rintangan terbesar kedurjanaan kami. Rintangan terbesar kedurhakaan kami. Rintangan terbesar melupakan-Mu, ya Allah. Rintangan terbesar tidak mengenal-Mu, ya Allah. Rintangan terbesar tidak mengagungkan-Mu, ya Allah. Ya Rabb, Engkau telah memberikan karunia yang besar, nikmat tanpa syarat. Engkau memberikan karunia tanpa peduli. Puluhan tahun kami telah menghirup nafas dari nikmat-Mu. Puluhan tahun mata kami telah memandang daripada karunia-Mu. Puluhan tahun telinga kami telah mendengar daripada karunia-Mu. Puluhan tahun tangan kami telah berfungsi untuk makan dan bekerja karena karunia-Mu. Puluhan tahun kaki kami telah melangkah ke tempat-tempat untuk kami dapati karena anugerah-Mu. Puluhan tahun jantung kami telah berdetak sebagai bentuk kehidupan dari-Mu. Puluhan tahun paru-paru dalam jasad kami telah berfungsi sebagai alat untuk bernafas kami. Namun jasad ini berapa banyak melupakan-Mu, ya Allah. Berapa banyak anggota jasad ini melupakan-Mu, ya Allah. Mata yang digunakan untuk melihat, kami tidak melihat keagungan-Mu, ya Allah. Telinga yang Kau berikan untuk mendengar, tidak kami dengarkan ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Lisan kami yang Kau berikan untuk berucap, tidak pernah menyebutkan kalimat-kalimat wahyu-Mu, ya Allah. Tangan yang Kau berikan untuk berfungsi, sedikit sekali kami gunakan untuk memberi dan menolong terhadap sesama. Kaki kami yang Kamu berikan kepada kami, ya Allah, berapa banyak kami gunakan untuk melangkah ke tempat yang dimurkai dan Engkau murka terhadapnya. Kullu dhalika na'mal. Semua itu dilakukan, ya Allah, lidhi ilmina wa jahlina, ya Allah. Semua itu dilakukan karena lemahnya ilmu dan kebodohan kami, ya Allah. Maka jadikan pulangnya dari tempat yang mulia pada malam hari ini, anggota jasad mereka Engkau muliakan. Anggota-anggota jasad mereka Engkau muliakan. Jadikan mata kami memandang ulama kami dengan penghormatan. Jadikan mata kami memandang ulama kami dengan penghormatan. Jadikan mata kami memandang orang tua kami dengan penghormatan. Jadikan mata kami memandang kaum muslimin dengan cinta dan kasih sayang. Jangan Engkau jadikan mata kami memandang dengan pandangan melecehkan, menghinakan, merendahkan, ya Allah. La nuridu bidzalika, ya Allah. Kami tidak menginginkan itu semuanya, ya Allah. Ya Allah, yang hadir dalam pertemuan malam hari ini, ya Allah, banyak di antara mereka orang tuanya telah mendahului kami di alam kuburnya. Kami tidak tahu apakah orang tua kami tergolong orang-orang yang salihin hatta najat fi qabrihim. Apakah dia tergolong orang-orang yang saleh hingga selamat dalam alam kuburnya mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Namun yang kami tahu, ya Allah, dan itu telah dipastikan oleh Nabi-Mu, ya Allah, la yaquduna qauman yazkuruna Allah illa hubbathumul malaika wa khashyatuhumur rahmah wa nazalat alaihi mustaqinah wa zakarallahu fi man indah wa fi ba'd riwayah wa buddilat sayyiatihim hasanah. Tidaklah berkumpul sekelompok kaum menyebut-nyebut namamu ya Allah, mengagungkanmu ya Allah, kecuali para malaikat turun bersama kami, kecuali kasih sayangmu terdapat pada diri kami, kecuali ketenangan terdapat pada diri kami, dan engkau rubah kejelekan kami menjadi kebaikan ya Allah. Maka seluruh ganjaran pahala zikir pada malam hari ini ya Allah, kami hadiahkan untuk orang tua kami di alam kuburnya. Jikalau dia dalam keadaan terazab, maka berhentikan azabnya dan ganti dengan kenikmatan. Jikalau bumi telah menghempitnya, maka perluas alam kuburnya. Jikalau tulang belulangnya telah remuk dengan gejala daripada siksa yang keras, kembalikan ya Allah. Jikalau orang tua kami di alam kuburnya dalam keadaan menjerit, jadikan tersenyum dengan kebahagiaan akibat pahala yang kami hadiahkan pada malam hari ini. Dan kami yang masih hidup ya Allah, berikan kami semuanya husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Indal maut. Akhtim lana ya Rabbil imani wal islam. Indal maut. Ya Allah, jadikan penutup umur kami ya Allah, wafat dalam keadaan iman Islam, husnul khatimah. Amin ya Rabbana ya Karim. Amin ya Rabbana ya Rahim. Amin ya akramal akramin. Amin ya ajudal ajwadin. Nas'aluka bika wa bin nabika Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam illa waqad tanzur ilaina nazratur rahmah. Kami meminta kepadamu dengan sifat keagunganmu, sifat kemurahanmu, sifat kasih sayangmu, tidaklah engkau kabulkan kecuali telah engkau tanamkan pada diri kami kasih sayangmu, dan engkau tanamkan pada diri kami penduduk-penduduk surga yang mengamalkannya ya Allah. Ya Allah. Ibu dan ayah kami yang masih hidup ya Allah. Ibu ayah kami yang masih hidup ya Allah. Berapa banyak lisan ini membentaknya? Berapa banyak mata ini melecehkannya? Berapa banyak tangan ini menyakitinya? Berapa banyak kaki ini meninggalkannya? Yang hadir kaum anak ya Allah, tiada satupun yang hadir pada malam hari ini kecuali mempunyai orang tua ya Allah. Rubahlah semua yang telah berlalu menjadi kebaikan. Keluarkan dari pembubaran majlis ini anak-anak yang berbakti. Keluarkan dari majlis ini anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Keluarkan dari majlis ini anak-anak yang kau ridhoi dengan keriduan kedua orang tuanya. Ya Rabbana ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, nas'aluka an tajhalal jam'an jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah. Allahumma nas'aluka lutfan ma'a taqdir fi ma jarat fil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabi dajir wa ilaikal masir. Ya Allah, keyakinan besar pada malam hari ini, tidak ada yang pulang kecuali dosa yang engkau ampuni, tidak ada yang pulang kecuali kesalahan yang engkau maafkan, jadi yang pulang kecuali hajat yang kukabulkan. Dan kami yakini ya Allah, kamilah hamba-hambamu yang memiliki Tuhan tidak akan mengecewakan hambanya. Kamilah hamba-hambamu yang meyakini, yang memiliki Tuhan yang tidak akan mensia-siakan hambanya. Nasjud laka ya Rabb. Sujud kami untukmu ya Allah. Sujud kami untukmu ya Allah. Fakdi Allahumma fakdi. Allahumma fakdi. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Allahumma hadha du'a'ah. Wa minkal ijabah. Wa ilaika tuklan. Wa la hawlah wa la quwa illa bika ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول والإجابة بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وكرامة الفاتحة وسر الفاتحة نور الفاتحة أن تصلنا من كل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير واختم أمورنا في خير وعافية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.